Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al muallif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Kita masih di dalam bab zakat dan sekarang kita akan bahas tentang bahaya daripada orang-orang yang mencegah zakatnya. Bahaya daripada mereka yang mencegah zakatnya. Kata beliau, wa amma man uzzaka fahuwa min akbaril kabair. Adapun mencegah zakat yang sudah wajib dilaksanakan, itu termasuk daripada paling besarnya dosa-dosa yang besar. Bukan hanya paling besarnya dosa, tapi paling besarnya dosa-dosa yang besar. Wa qad waradat fihi anillahi wa rasulihi tasydidatun ha'ilah. Dan telah datang riwayat mengenai hal itu, baik di dalam firman Allah maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, peringatan-peringatan yang sangat menakutkan, wa tahdidatun 'azimah, dan juga ancaman-ancaman yang sangat agung. Wa yukhsha 'ala man izzakati min su'il khatimah. Bahkan ditakutkan bagi orang yang mencegah zakatnya itu, takutnya dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Wal khuruj minad dunya 'ala ghairi millatil Islam, dan dia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan bukan di dalam beragama Islam, wallahi billah. Wa qad yu'aqabu qabla al-mauti kama waqa'a dzalika li Qarun min bani Israil hina mana'a az-zakah. Dan bahkan terkadang orang yang semacam ini akan dicegah, akan diberikan siksa sebelum kematiannya, sebagaimana hal itu telah terjadi kepada Qarun dari bani Israil tatkala dia mencegah zakatnya. Qala ta'ala, fakhasafna bihi wa bidarihil ardo, maka kami tenggelamkan, kami masukkan ke dalam bumi, ditelan oleh bumi, baik dia maupun rumahnya serta semua harta-hartanya. Wa qad warada annal mal alladhi la yuzakka yatamassalu li sahibihi fi mawqifil qiyamati hayyatun adimah fayutawwaku biha unukahu. Qala ta'ala, sayutawwakuna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Dan telah datang riwayat bahwasanya harta yang tidak dizakati itu nanti akan berbentuk seperti bentuk seekor ular yang sangat besar, yang akan melilit orang yang mencegah zakat tersebut dan akan mematahkan kepada lehernya, sesuai dengan firman Allah Ta'ala, sayatawakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Maka leher-leher itu kami akan putar atau kami akan lilitkan karena sebab apa yang telah mereka bahilkan di hari kiamat kelak. Wa qala alaihi salatu wasalam, dan adalah Nabi SAW bersabda, ma min sahibi zahabin wala fiddatin. Tidak ada satu orang pun yang mempunyai emas maupun perak. La yu'addi minha haqqaha, dia tidak melaksanakan hak daripada emas dan perak itu dari zakatnya. Illa idza kana yaumal qiyamah, kecuali tatkala datang hari kiamat nanti, sufihat lahu safa'ih, maka emas dan perak itu akan dilempengkan dalam lempengan yang terbentang, kemudian orang itu tidur di atasnya, yang terletak di neraka jahanam, dan kemudian disetrika dengan setrika yang terbuat dari api, dimulai dari jidatnya, kemudian pinggiran badannya, kemudian punggungnya. Setiap badannya itu menjadi dingin lagi, tidak panas kembali, dikembalikan lagi. Pada satu hari yang kata Nabi Muhammad, Migdaru khomsina alaf sana. Satu hari pada waktu itu sama seperti kadarnya 50 tahun satu harinya. Al-hadis bitulihi disebutkan dalam hadis yang sangat panjang. Wa fihi anna sahibal masyiyah allati la yukhriju zakataha ta'tihi yaumal qiyamah awfaru makanat. Dan juga diantara diwetkan pula bahwasanya orang yang punya binatang ternak lalu tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti binatang ternak tersebut akan dibangkitkan kembali oleh Allah Ta'ala dengan badan yang sangat gemuk, sangat besar. Kemudian fatata'uhu bi'ahfafiha wa adlafiha, binatang ternaknya itu nanti setelah dibesarkan kemudian akan menginjak-injaknya dengan kakinya serta kukunya. Wa ta'adduhu bi afwahiha, kemudian binatang ternak itu akan menggigitnya dengan gigi-giginya. Wa tantahuhu bi quruniha, dan akan menanduknya dengan tanduknya. Nah, inilah riwayat-riwayat yang datang daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maupun yang ada di dalam Al-Qur'an. Jadi terkadang kita sebagai seorang manusia yang masih diliputi oleh hawa nafsu dan bisikan setan, masih terkalahkanlah dengan godaan hawa nafsu maupun bisikan setan, masih kalah. Itu terkadang melihat mendengar hadis ini biasa-biasa saja. Padahal kata Nabi Muhammad SAW sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Qur'annya, kalau sudah disebut ayat-ayat Allah maka yang namanya jiwa mereka itu bergoncang karenanya. Nah, kita biasa saja mendengar ancaman-ancaman itu seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena saking tebalnya hijabnya. Jadi dalam hati itu ada hijabnya. Sesuai dengan sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda, "Idza aznaba 'abdun nukita fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa idza taba zalat. Wa idza lam yatub izdada. Fayazdadu hatta yakuna ron." Balrona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Yang artinya, jika seorang hamba itu telah melakukan dosa, satu dosa ada satu titik di dalam hati kita yang putih asalnya, titik satu hitam. Kalau dia bertobat, dihapus. Tapi kalau dia enggak bertobat, maka ditambah lagi satu titik lagi, satu titik lagi, sampai akhirnya semua hatinya itu menjadi hitam. Kalau sudah semua hatinya jadi hitam, itulah yang dimaksudkan oleh firman Allah Ta'ala, bal rona ala qulubihim bima kanu yaksibun. Udah enggak bisa lagi mendengarkan mauidzah, sudah enggak berguna lagi. Yang namanya Al-Qur'an tidak menggetarkannya lagi. Yang namanya ancaman-ancaman yang disebutkan dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi itu sudah tidak menggetarkannya lagi. Kenapa? Mahjub hatinya. Makanya kata Al-Habib Ali Hafsi dalam sebuah syairnya yang terkenal, hujibu wa hasbuhumul hijabu azabu, ya laitahum sami'un nida'a fa'ajabu, akafu ala kazbi dunubi, ya laitahum id akafu ba'da zalika tabu. Kata Al-Habib Ali Hafsi dalam syairnya tersebut, mereka telah termahjubkan. Kita duduk di sini, hal-hal yang misteri yang ada di sekitar kita banyak, tapi kita tidak bisa melihatnya. Kita melaksanakan ibadah-ibadah yang sangat-sangat mengagumkan seharusnya, sehingga kita akan antusias untuk mendapatkannya sebagaimana mereka para ulama-ulama dahulu itu, tapi kita tidak merasakannya. Sehingga lihat bagaimana untuk mengujinya itu gampang, kata Habib Adat, gampang. Begini aja, kalau seumpama diumumkan ini di Kota Bangil, dari pengumuman sekarang ini, barang siapa yang hadir pengajian malam minggu yang akan datang akan dikasih per orang 1 juta. Kira-kira gimana? Penuh. Bakal penuh. Tidak ada satu orang pun yang dengar kecuali pasti datang. Kenapa? Materi tampak oleh mata, kelihatan, bisa dibeli-belikan suatu, bisa digunakan. Nah, itulah sifat daripada orang yang tertutup, terhijab hatinya itu semacam itu. lebih mementingkan kepada materi. Padahal coba bayangkan, seperti kita sekarang ini, masya Allah, alhamdulillah, senikmat dari Allah Ta'ala. Yang hadir di sini nikmat. Begitu kita keluar nanti, sudah tercatat kita ini seakan-akan sudah melaksanakan sholat 1000 rakaat. Bayangkan, gak mungkin kita melaksanakannya. Tercatat kita itu sudah menyambangi orang sakit, sebanyak 1000 orang sakit, menjenguk orang sakit. Yang kata Nabi SAW, kalau kita menjenguk orang sakit, maka kita akan mendapatkan pahala sabarnya orang sakit itu, walaupun dia tidak sabar. 1000 orang sakit, bayangkan. Dan tercatat pula, kalau seumpama kita hadir majelis semacam ini, begitu kita keluar nanti, akan tercatat untuk kita, seakan-akan kita telah mengantarkan 1000 jenazah. Satu jenazah saja, kalau kita mengantarkan berapa pahalanya? Satu girat. Satu girat itu perumpamaan, kata Nabi Muhammad, seperti perumpamaan daripada Gunung Uhud. Gunung Uhud itu panjangnya 15 kilo. Jadi pahala sebanyak sebesar 15 kilo. Bayangkan. Kita akan mendapatkan 15 kilo kali 1000. Luar biasa. Ini adalah sebuah amalan yang bisa kita gunakan untuk menambah pundi-pundi amal kebaikan kita. Tapi lihat bagaimana antusias kita, biasa saja. Tapi begitu kita itu ada harapan duniawi, ada keuntungan yang bisa kita raih, maka kita akan cepat dengan antusias, harapan yang besar untuk kita mendapatkannya. Kenapa yang semacam ini tidak? Ah, itu sebabnya. Bal rona ala qulubihim bima kanu yasifun. Lalu kata Abu Ali Habsyi, akafu ala kasbi dzunub. Mereka itu gampang sekali berbuat dosa ini, dosa itu. Tidak peduli kepada dosa-dosa itu. Ya let, andai kata, katanya Habib Ali Habsyi, kalau seumpama tatkala mereka sudah berdosa, cepat-cepat bertobat, itu masih lebih baik, mending itu. Ini enggak. Sudah tahu mereka berdosa, tapi cepat, tidak cepat-cepat mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Sehingga jadilah mereka itu mahjub semacam itu. Na'udzubillah. Kita masih ingat cerita-ceritanya para wali dulu. Di antaranya yang disebutkan oleh Habib Ali Habsyi Saibul Maulid. Ini ada kaitannya sama hijab. Biar kita paham, biar. Karena sekarang kita itu sudah enggak ada pikiran inti mahjub hatinya. Anak ini mahjub hatinya, doakan bib biar anak enggak mahjub hatinya. Enggak ada permintaan doa semacam itu. Paling banyak doa itu mintanya gimana? Bib, doakan biar laku dagangan, biar lancar rezekinya. Semua berkaitan dengan dunia. Tapi berkaitan dengan hati yang semacam ini enggak ada. Dulu katanya Habib Ali Habsyi, orang-orang dahulu ini masya Allah katanya. Habib Ahmad bin Umar bin Smith, sebagaimana diceritakan di dalam kitabnya Habib Ali Kunuzus Sa'adah, beliau itu diangkat menjadi rajanya wali. Diangkat menjadi rajanya wali. Tanpa ada satu orang pun dari muridnya, tanpa ada satu orang pun daripada masyarakat awam yang bukan wali. Kalau wali tahu, wali dengan wali tahu. Yang mengetahui bahwasanya dia itu sudah diangkat menjadi seorang wali yang besar. Dia masuk ke kota Syibam biasa saja. Masuk, orang-orang yang di sekitarnya yang ikut dia, murid-muridnya itu menemani beliau masuk ke kota Syibam biasa-biasa saja. Tiba-tiba ada sekitar 40 orang wanita mengeluarkan diri dari jendela-jendela itu dan mereka berkata, "Selamat wahai Habib Ahmad atas derajat yang baru ini. Selamat wahai Habib Ahmad." Perempuan 40 orang dari luar rumah itu keluar dan mengatakan selamat wahai Habib Ahmad. Artinya apa? Mereka wali Allah. Tahu kalau Habib Ahmad ini baru diangkat sebagai seorang rajanya wali. Coba. Nah, mana di antara kita? Jangan pun perempuan, yang kita ini sudah sebe-sebe di depan ini enggak, belum tentu. Kita ini sudah apa, seorang dai, seorang alim, ustaz, tapi enggak bisa melihat yang semacam ini. Nah, inilah makanya penyakit kita sekarang ini luar biasa, sudah kompleks. Kita sudah melupakan sesuatu yang penting, mencari sesuatu yang tidak penting. Karena sesuatu yang tidak penting, hanya kita melupakan sesuatu yang penting. Di antaranya apa? Hati. Mana di antara kita yang memperhatikan masalah hati? Kita ini mahjub atau tidak? Kenapa sih kita ini kalau sholat itu biasa-biasa saja? Tidak ada khusyuk, tidak ada bergetar dan sebagainya. Ketika kita doa itu tidak ada kehusukan ketika berdoa, pasrah diri kepada Allah. Kenapa? Ini. Jawabannya itu di sini. Karena hati kita ini. Coba lihat bagaimana tatkala seseorang itu melawan hawa nafsunya, walaupun orang kafir, walaupun orang kafir, dia akan mendapatkan suatu kemuliaan. Kita akan dengar kan ceritanya Brahma Kumbara, ataupun mereka-mereka itu yang bertapa lama, bisa terbang, bisa begini, bisa membaca hatinya orang dan sebagainya. Memang benar. karena keyakinan dia sesuai dengan firman Allah dalam hadis kutsinya, ana inda dhanni abdi bi, aku ini berada dalam sangkaan hambaku kepadaku, tergantung kepada mereka. Kalau mereka itu beranggapan dengan bertapa sekian hari, enggak makan sekian hari, dia akan mendapatkan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang sifatnya itu di luar nalar manusia, dia akan dapatkan. Karena memang Allah Ta'ala kalau untuk orang yang bukan muslim, istidraj itu namanya. Tapi kalau orang muslim itu ada sebuah kewalian. Contohnya, kata Habib Ali Hafsi, ada satu orang di India. Ini orang luar biasa sakti. Dia itu sakti. Kalau ada orang datang itu langsung dia bisa baca. Bukan pakai jin, tidak. Tapi dengan mata hatinya dia bisa membaca. Padahal ini orang kafir. Ada orang sakit, diobati sembuh. Macam-macam. Karomahnya itu kalau orang Islam itu karomah gitu. Ini orang kafir, orang Hindu ini. Sampai-sampai banyak orang yang menyembahnya di India. Akhirnya subhanallah ada seorang Habib, entah siapa namanya lupa, dari bangsa Assegaf. Itu beliau mengambil pedang pada waktu itu, pergi ke rumahnya untuk membunuh orang ini. Karena adanya orang ini semacam ini akan menyebabkan banyak orang di dalam kemungkaran, sehingga membunuhnya itu adalah suatu kebaikan. Itu menurut dia, mungkin pada zamannya, jangan ditiru kalau zaman sekarang ini. Akhirnya apa? Dia bawa sebelah pedang, jadi bukan pedang, belati, taruh belakang gitu. Diketok pintunya. Begitu diketok pintunya, belum keluar orangnya, itu si fulan ini, orang ini mengatakan begini, "Beb, kalau antum mau masuk ke rumah saya, itu pisau di belakang punggungmu itu buang dulu baru masuk ke rumah saya." Coba lihat. Sehingga beliau itu mengalami sendiri, lihat bagaimana luar biasanya itu. Akhirnya dia masuk, dilempar pisaunya, dia masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, dia mengadu argumentasi. Kamu itu harus masuk Islam, kamu itu harus menyembah Allah yang Maha Esa. Pokoknya dia ngadu argumentasi, bawa ayat, bawa hadis, semuanya. Dia ketawa saja. Karena diketawain, diremehin, akhirnya dia marah. Maka digebrak, itu namanya mejanya itu digebrak. Dia katakan, kalau kamu masuk Islam, kalau kamu gak masuk Islam, saya akan bunuh kamu. Di saat itulah dia ulurkan tangannya, "Ya, saya akan bersaksi bahwa saya tidak ada Tuhan kecuali Allah." Heran dia. Mulai tadi kita argumentasi, ada argumentasi panjang lebar, ini gak masuk Islam. Gak katut juga dengan saktinya ayat dan sebagainya. Tapi begitu digebrak, mejanya itu langsung dia masuk Islam. Akhirnya setelah dia itu mengucapkan dua kalimat syahadat, ditanya, "Ya fulan, kenapa kamu itu ketika tadi mengadu argumentasi kok kamu gak masuk Islam? Tapi begitu saya tekan, saya kasar dengan mendobrak meja itu, akhirnya kamu masuk Islam." Apa kata dia? "Ya Habib, sebetulnya yang engkau lihat sekarang ini, anak ini bisa membaca orang dan sebagainya, bisa mengobati orang dan sebagainya, itu karena satu amalan saya." "Apa itu?" "Saya selalu melawan hawa nafsu saya. Dari semenjak saya muda sampai sekarang ini. Sehingga waktu antum tadi mengatakan, bawa hadis ini, bawa ayat ini, hawa nafsu mengatakan jangan. Jangan masuk Islam. Buat apa masuk Islam?" Tapi ketika didobrak itu meja, itu di saat itulah hawa nafsu itu mengatakan, supaya saya melawan anda, saya membunuh anda, atau saya mendoakan anda dengan yang tidak-tidak. Di saat itulah saya ulurkan tangan untuk masuk ke dalam agama Islam. Subhanallah, kata Habib Ali Habsyi, gak berlalu waktu sehari ini orang, gak berlalu waktu sehari, kecuali diangkat Allah Ta'ala menjadi seorang wali yang sangat tinggi derajatnya. Kenapa? Berarti hatinya sudah ada modalnya. Nah, kita mau dapat walian, mau jadi orang soleh, mau jadi orang wali, wah hatinya kita busuk. Setiap hari kita ini iri sama orang ini, sombong pada orang ini, gimana mau dapat magam di sisi Allah Ta'ala, bagaimana akan disayang oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad SAW, "Ala," artinya ala itu apa? "Ala, wahai umatku, wahai gerangan, wahai saudaraku," kata Nabi SAW, "ala inna fil jasadi mudghah," di dalam badan kita ini ada satu potong daging. "Idza salahat salahal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu." Jika seumpama sepotong daging itu baik, maka semua anggota badan kita baik. Mata baik, tangan baik, telinga baik, semuanya baik. Tapi kalau seumpama sepotong itu tidak baik, maka semuanya juga akan tidak baik. "Ala," ketahuilah, bahwasanya yang dimaksudkan itu adalah hati. Nah, coba di antara kita ada yang perhatikan masalah hati. Qad aflaha man tazakka wa qad khaba man dassaha. Qad khaba man dassaha, rugi orang yang mengotori hati itu rugi, tapi beruntung orang yang bersihkan hati. Nah, ini hati ini tempat pandangan matanya Allah itu hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajdamikum walakin yanzurullah ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada bagaimana rupa kalian, bagaimana pakaian kalian, bagaimana bentuk badan kalian. Tidak, sama sekali tidak dilihat oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang yang kita anggap ini orang gila, orang rendahan, orang yang diremehkan, tukang becak dan sebagainya, tapi dia itu adalah orang yang mendapatkan madzhab di sisi Allah Ta'ala. Sebaliknya, ada orang yang kelihatannya dia itu adalah seorang ustaz, seorang pejabat, seorang yang mempunyai kedudukan di mata manusia, tapi ternyata itu adalah musuh Allah. Kita tidak paham. Kenapa? Tergantung kesininya. Ini mahalul adratillah. Jadi beruntung. Makanya kata Al-Habib Ali Habsyi, enggak usahlah kita itu terlalu banyak sholat sunnah, puasa sunnah, macam-macam mujahad itu. Yang penting satu, modalnya itu satu, hati bersih. Kalau sudah hati bersih, yang penting sholat 5 waktu, yang penting puasa bulan Ramadan, yang penting semua larangan Allah dijauhkan, dengan hati yang bersih itu, maka dalam waktu yang sekejap dia akan mendapatkan sesuatu yang besar dari Allah Ta'ala. Itu. Terkadang kita mengatakan, ah kayaknya enggak terlalu diperhatikan deh yang namanya hati bersih itu. Siapa bilang? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hampir setiap sholat subuh, setelah beliau itu mengimami sholat subuh, kemudian beliau itu bertemu dengan para sahabat-sahabatnya dan berkata, siapa di antara kalian yang bermimpi baik saya akan takbirkan. Sebelumnya beliau itu mengatakan kepada mereka, tolong ya, jangan sampaikan kepada saya tentang kabar-kabar yang tidak baik tentang sahabatku, karena aku ingin bertemu dengan kalian dalam keadaan hatiku ini bersih. Nabi SAW bermujahadah, Nabi SAW berusaha selalu menjaga hatinya ini. Kenapa kita tidak? Kok kita justru melupakannya? Kok kita itu justru kadang-kadang lebih memperhatikan kepada anggota dohir tapi anggota batinnya tidak? Padahal ini yang paling jadi sesuatu yang paling berperan di dalam badan kita itu adalah di hati ini. Nah, oleh karena itu, tidak mungkin hati ini bersih kecuali kalau kita itu mentaati perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah hati ini kotor, maka timbul ketakutan karena imannya tergerus. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mu'mina la yakhaf. Yang namanya orang mukmin itu dia ada rasa takut sama sekali. Enggak bakalan takut orang mukmin itu. Kenapa takut? Orang semuanya di tangan Allah. Semuanya di tangan Allah. Apa yang kita takutkan? Harta enggak datang, Allah yang menentukan. Apa kita takutkan? Takut kepada orang itu akan menzalimi kita, Allah yang menentukan. Allah yang menciptakan mereka dan semua ubun-ubun mereka itu berada di tangan Allah. Inna gulubal ibadi baina usbu'aini min usbu'ir rahman. In syaa'a aqama wa in syaa'a azaga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati-hati hamba ini semuanya itu berada di antara dua jari jemari Allah. Kalau Allah mau diluruskan, kalau Allah mau dijerumuskan ke dalam dosa. Jadi artinya apa? Enggak usah takut pada orang. Yang namanya orang semuanya itu berada di tangan genggaman Allah Ta'ala. Kalau Allah mau, ya. Nggak mau, ya. Enggak. Makanya kan biasakan kita itu mencermati, berusaha memahami arti daripada apapun yang diperintah oleh Nabi Muhammad SAW. Ya cuma doa. Lihat, doa itu bukan hanya doa, tapi doa itu berisi dengan nasihat-nasihat yang luar biasa. Seperti zikir yang biasa kita baca itu. Allahumma la mani alima atayit. Cukup dengan zikir itu saja kita akan menjadi orang beriman. Allahumma la mani alima atayit. Orang tidak akan bisa mencegah kalau Allah mau menghendaki memberikan suatu kemuliaan, suatu harta, suatu jabatan. Tidak bisa ada yang mencegah. Siapa yang bisa mencegah? Tidak ada yang bisa mencegah. Tapi sebaliknya, wala mu'tiya lima manat. Tidak ada yang bisa memberikan. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak ada yang bisa memberikan. Seperti kemarin itu, pesawat Sukhoi itu, rahimahumullah, rahmatal abrar, daripada kaum muslimin yang meninggal. Itu siapa yang bisa mencegah? Kalau Allah mau, siapa yang bisa mencegah? Tidak ada yang dapat mencegah. Karena semua kehendak di tangan Allah. Kita ini seorang hamba yang dhaif. Nah, itulah makanya kadang-kadang ini kita ini, kalau seumpama kita ini terlalu sombong, terlalu sembrono, terlalu sok tahu, padahal kita ini seorang hamba. Siapa ini? Padahal kalau kita tanya ini siapa? Ini anak hamba Allah. Semuanya mengaku hamba Allah. Bahkan kalau disumpah, berani kamu sumpah kamu hamba Allah? Gak lihat, saya ini adalah hamba Allah. Tapi kenapa kau gak mengakui bahwa saya dirinya itu adalah seorang hamba? Seorang hamba itu gak ada pilihan di depan Tuhannya. Enggak ada pilihan. Mana ada pilihan? Kalau sama Allah Ta'ala tampak kepada kita, terlalu banyak kita ditempelengi oleh Allah Ta'ala gitu. Kenapa? Banyak enggak nerimanya. Dikasih pakaian ini pengen pakaian yang lainnya. Kasih makanan ini pengen makanan yang lainnya. Oh, ini gimana? Ini hamba apa tuan sih? Nah, kan seperti itu kadang-kadang. Nah, itu karena apa? Kok bisa semacam itu? Enggak ada keimanan. Enggak ada keimanan dalam hati. Kenapa enggak ada keimanan? Makanannya haram. Makanannya syubhat. Gimana akan mendapatkan mendapatkan keimanan yang seutuhnya kepada Allah Ta'ala kalau makanannya itu haram, makanannya itu syubhat waliyadu billah. Oleh karenanya, biarkan kita itu seadanya, apa adanya kita makan asalkan halal, apa yang adanya kita makan asalkan kita mendapatkan kebaikan daripada Allah SWT. Bukan semacam ini, tambah jauh, gak terasa khusyuk, gak terasa nikmat bangun malam, berakhlak yang baik, tidak terasa nyaman. Padahal kata Nabi Muhammad SAW, orang mukmin itu kalau setelah berbuat kebaikan, dia merasa legowo, senang, gembira. Rasakan kita? Tidak. Bahkan kita cepat-cepat pengen selesai. Kalau sholat pengen cepat selesai. Kalau ngaji paling cepat ngantuknya. Baca Quran paling cepat segernya. Kan lain. Nah, itu kan tanda. Oleh karenanya alhamdulillah kita masih diingatkan oleh para ulama setiap malam di masjid jami'nya. Alhamdulillah ada pengajian datang. Mereka semua itu adalah pengganti Nabi Muhammad SAW, penyambung lidah dari Nabi Muhammad SAW. Coba lihat kita datang sekarang, kita datang, kita mendengarkan, oh masya Allah, oh, begitu ya harusnya. Nah, itu keutamaan daripada ilmunya Nabi, semacam itu. Ini makan rohani, bukan hanya fisik kita yang butuh kepada makanan, rohani juga butuh makanan. Biarkan rohani kita juga mendapatkan makanan tersebut supaya tenang, aman. Kenapa? Karena sekarang ini kebanyakan kan orang gundah, orang susah. Kenapa? Gak ada keimanan. Coba dia itu menyerap terus, mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad, tahu solusinya. Kalau kita begini salah, dirasakan sengsara, gak bahagia, ah berarti apa? Sesuatu terjadi. Apa itu? Nah coba diteliti. Oh ternyata sayanya begini, begini, begini. Dari mana kamu tahu? Belajar. Tapi kalau enggak tahu belajar, akhirnya bunuh diri, akhirnya berdosa. Oh, saya enggak mau sholat lagi. Kenapa? Habis saya sholat, ternyata rezeki saya seret. Ada pikiran semacam itu. Padahal intinya, kenapa kok dirasakan semacam itu? Rahasianya apa? Saya sebelum sholat, rezeki saya lancar. Begitu saya sholat, rezeki saya seret. Kenapa demikian? Justru itu merupakan kebahagiaan bagi dia. Kenapa? Yang namanya kebahagiaan, kenikmatan jika bisa dirasakan terus bersambung di akhirat, itu namanya kebahagiaan dan kenikmatan. Tapi yang namanya kebahagiaan dan kenikmatan hanya di dunia dirasakan, bukan di akhirat, justru di akhirat jadi malapetaka, itu bukan nikmat itu namanya. Artinya apa? Begini. Seseorang ketika sholat, ketika enggak sholat, rezekinya lancar. Kenapa? Karena rezeki yang masuk itu syubhat atau haram. Enggak jelas juntrungnya, itu enggak jelas. Kata Nabi Muhammad SAW, man lam yubali min aina akal, lam yubalillah min aina takhalahna. Barang siapa yang tidak peduli dari mana dia makan, dari mana dia berpakaian, dari mana dia minum, maka Allah juga tidak akan peduli dari sebab apa dia dimasukkan dalam neraka. Dan semoga kita ini bukan cuma yang diperingatkan. Ini kan cuma peringatan Nabi yang menyampaikan. Dan kita ini sebagaimana para Nabi-Nabi sebelumnya, para ulama itu sebagai penyambung lidah Nabi hanya mengucapkan seperti yang diucapkan oleh para nabi-nabi sebelumnya. Wa ma alaina illal balagul mubin. Tapi tidak mempunyai kewajiban jadi sampaikan. Serah, mau percaya ya, enggak percaya enggak apa-apa. Kita cuma menyodorkan ini amanat, harus sampaikan. Setelah disampaikan, mau diamalkan enggak diamalkan terserah kalian. Nah itu. Artinya apa? Kalau dia itu enggak sholat, rezekinya itu yang haram itu lancar. Begitu dia sholat, sesuai dengan sifatnya sholat yang benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, gak datang rezeki yang haram itu, gak datang rezeki yang syubhat itu. Akhirnya apa? Disangkanya sempit, disangkanya seret, padahal itu justru baiknya dia, justru bahagianya dia. Apa gunanya kita dapat uang, dapat harta yang banyak, tapi ternyata haram, ternyata syubhat, ternyata nanti akan menjadi malapetaka bagi kita nanti di akhirat waliyadzubillah. Lebih baik yang biasa-biasa saja tapi nikmat. Makanya kan kemarin digambarkan bagaimana harta itu ada yang membawa malapetaka, ada yang membawa berkah. Jadi yang penting itu adalah berkahnya. Semua hal, ilmu yang barokah, cari yang barokah. Istri anak yang barokah, rumah yang barokah, harta yang barokah, pasti menyenangkan. Nah, tapi kalau seumpama harta yang kita punya tidak ada barokahnya, tapi penuh dengan keapesan, enggak bakal menyenangkan. Pasti selalu selalu menyengsarakan walaupun nominalnya itu banyak. Jadi lihat berapa banyak orang yang kaya itu tapi tidak bahagia. Sebab apa? Enggak ada keberkahan. Dan tidak mungkin yang namanya keberkahan itu akan didapatkan dengan sebuah kemaksiatan, tidak mungkin. Ambil satu contoh. Jadi kalau ada seumpama orang mengadakan orkesan yang banyak orang berbuat maksiat karenanya, lihat aja hidupnya, lihat. Orang yang biasa rentenir, lihat aja hidupnya. Enggak bakal senang, enggak bakal bahagia hidupnya. Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, demi Allah, apapun yang dicapkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, apapun yang difirmankan Allah dalam Al-Qur'annya, semuanya itu benar dan pasti terbukti. Tinggal lihat aja nanti hasilnya. Jadi semua yang kita dapatkan itu dengan yang tidak baik, itu akan menjadi sengsara buat kita. Tapi yang kita dapatkan berupa kebaikan, maka pasti akan berguna dan menjadi barokah untuk kita semuanya. Nah, oleh karena cari yang berkah. Jadi biarkan saya ini punya mantu seorang ustaz tapi barokah. Karena ada yang gak mau kalau dapat mantu dari ustaz, gak mau. Kenapa? Biasanya kalau ustaz itu rezekinya itu pas-pasan. Kenapa? Yang halal pas-pasan, yang haram banyak. Yang haram bawa sengsara di akhirat, tapi yang pas-pasan bawa kebahagiaan di akhirat. Pilih yang mana? Nah, masalahnya kita tidak ada neraca semacam itu, tidak ada. Tapi neraca kita sementara ini hanya dunia-dunia, yang tampak, yang tampak. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka itu yang tampak itu saja yang melihat. Yang dilihat oleh orang sekarang ini adalah yang tampak saja. Sedangkan yang tidak tampak, enggak. Nanti di akhirat gimana? Apa katanya nanti? Yang bilang apa katanya nanti? Masanya kita cuma 60 tahun di dunia ini, kemudian kita masuk dalam kuburan. Kuburan kita bagaimana? Kita entah bagaimana. Kemudian apalagi di akhirat kita bagaimana? Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan, tatkala seseorang nanti di akhirat, jangan cari aku ketika kamu berada di hisab. Kenapa? Nafsi-nafsi sendiri-sendiri. Masalahnya kalau kita pikir-pikir begini loh, ketika kita akan dihisab itu kan pada mahsyar, semua orang lihat. Orang kan banyak. Masalahnya kan panggilan satu persatu kan. Selesai satu, satunya lagi. Selesai satu, satunya lagi kan ya. Bukan secara apa, secara bersamaan gitu. Aida, Allah satu, satunya malaikat Jibril, satunya malaikat Israel. Enggak. Yang akan menghisab kita itu langsung Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ahkamul hakimin. Camkan baik-baik, wa huwa ahkamul hakimin. Sehingga pada waktu itu kata Nabi Muhammad, dipanggil Fulan bin Fulan. Itu yang namanya orang itu mau enggak mau, dia enggak mau datang tapi kakinya jalan sendiri. Coba lihat. Makanya kata Nabi sallallahu, iya sekarang. Nah, ini nurut semua, mau diapain tangan kita nurut, mata kita mau diapain ketip-ketipin nurut, tapi nanti di akhirat enggak lagi. Sampai-sampai mereka itu berkata kepada anggota-anggota badan tersebut, "Galu, lima syahidtum alaina." Lima syahidtum alaina katanya. Kenapa kamu itu bersaksi dengan yang tidak baik kepada aku? Padahal kamu dulu aku rawat ketika di dunia, nurut kepada aku ketika di dunia, kok sekarang ini kamu itu bersaksi dengan yang tidak baik? Apa kata mereka? Galu antaqanallah alladhi antaqa kullu syai. Yang membuat aku berbicara bukan aku, tapi zat yang di sana yang membuat aku berbicara ini. Sehingga ketika dia itu dihisab misalnya, kamu pada hari itu mengambil uangnya orang ini ya, menipu orang ini ya. Disangkanya seperti di dunia, dia bilang, siapa bilang ya Rob? Allah dikatakan begitu. Sehingga apa? Semua anggota badannya mengatakan, ya Rob, iya betul dia, aku saksinya, aku yang digunakannya untuk menipu itu, aku yang digunakannya untuk mengambil harta itu. Masih kurang puas Allah Ta'ala, masih gak percaya kamu? Lihat tuh, ditampakkan sebuah layar yang sangat besar, kemudian ditampakkan pada saat dia mengambil, di tempat dia mengambil, di saat itulah semua ditampakkan semuanya, dan semua orang pada waktu itu melihatnya. Bagaimana kita akan lari daripada ahkamul hakimin? Alhamdulillah, kita bukan seperti mereka yang sudah dikubur, masih hidup kita alhamdulillah. Berarti apa? Masih ada kesempatan kita bertobat kepada Allah Ta'ala, dekatkan diri kepada ulama. Ulama ini mereka yang dapat syafaat yang banyak. Samai dengan pekerjaan apapun, ibadah apapun tidak bisa. Mereka itu luar biasa. Ulama yang mengajar ini, yang setiap malam berada di masjid ini, luar biasa. Dekatkan diri kita kepada mereka, dekatkan diri kita kepada para kiai, para habaib, para ulama itu. Kenapa? Mereka lah yang akan memberikan syafaat. Kata Nabi Sallam, la yashfa yaumal qiyamah illa salasa. tidak akan ada yang memberikan syafaat nanti kelak pada hari kiamat kecuali tiga orang saja, yaitu para nabi, para syuhada, dan para ulama. Nah, ini itu aja yang akan memberikan syafaat. Kenapa kok mereka beri syafaat? Karena kebaikannya lebih. Bayangkan kalau seumpama kita itu begitu keluar, kita seakan-akan melaksanakan 1000 rakaat, 1000 mengantar jenazah, 1000 menjenguk orang sakit, ya kan? Nah, itu bagi kita yang hadir, bagaimana dengan gurunya? Berapa penjelasan yang dijelaskan dan sebagainya? Berapa kelipatan pahalanya? Nah, oleh karenanya beruntung sekali kalau mempunyai anak daripada para ulama. Akhirnya kita minta kepada Allah Ta'ala, semoga yang hadir di sini, ya Allah, betul-betul kemuliaan yang kau berikan kepada kami, yang kau tampakkan kepada kami, ya Allah, tampakkan keberkahannya kepada kami, ya Allah, tampak bekas kebaikannya kepada kami, ya Allah, sehingga kami lebih beriman kepadamu, ya Allah. Ya Allah, tancapkan ke dalam hati ini, ya Allah, keyakinan ke dalam diri kamu, ya Allah, keyakinan dalam syariatmu ini, ya Allah. Semua yang kau ucapkan benar, semua diucapkan Nabi Muhammad benar, semua yang kau larang pasti membawa keapesan, dan semua yang kau perintahkan pasti bawa keberkahan. Biarkan bersemayam dalam hati kami, ya Allah, sehingga kami termasuk yang beriman dan termasuk yang kau cintai, ya Allah. Ala hadzihi al-kunnatin salihah wa ala man wasallal al-fatihah.